Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, al-martabatu tsaniyatu, tingkatan yang kedua setelah kita membahas tingkatan yang pertama yaitu al-Islam. Naam, bahwasannya definisi al-Islam sudah kita lewati, yaitu al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih, yaitu Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, kemudian tunduk kepadanya dengan mentaatinya, fi'lul awamir wa tsinabun nawahi, yaitu mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan juga berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Sekarang kita memasuki tingkatan yang kedua. Apa itu yang kedua? Kata beliau, al-imanu. Yang kedua adalah al-iman. Wa wabid'un wa sab'una syu'bah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariqi. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kata beliau, keimanan itu adalah memiliki bid'un. Bid'un itu adalah bilangan. Salah satu nama bilangan yang seringnya digunakan bilangan mulai dari 3 sampai 9. Nah, itu bid'un ya. Ya, sebuah nama bilangan yang digunakan naam bilangan untuk 3 sampai 9. Jadi keimanan itu bahwa bid'un wa sab'una syu'bah, ya, bahwasannya keimanan itu memiliki bid'un wa sab'una syu'bah, sekitar 73 sampai 79 cabang. Nah, karena bid'un tadi bilangan dari berapa? Dari 3 sampai 9. 6. Kemudian fa'ala 73 sampai 79 sekian cabang. 6. Yang paling tingginya adalah qul la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, adalah ucapan la ilaha illallah yang maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendahnya cabang keimanan tersebut adalah apa? Menghilangkan rintangan, gangguan, hambatan dari jalan, baik itu batu, baik itu duri, baik itu besi-besi yang berbahaya dan semisalnya. Naam. Itu termasuk cabang keimanan yang paling rendah, kata beliau. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah cabang daripada keimanan. Jadi rasa malu itu tidak selama-lamanya baik, dan juga rasa malu tidak selama-lamanya tercela. Karena rasa malu terbagi menjadi dua. Rasa malu yang tercela, yaitu yang madmum, dan rasa malu yang terpuji, yaitu yang mahmud. Rasa malu yang tercela adalah naam malu dari kebenaran, malu dari al-haq, tidak mau bertanya, tidak mau mencari kebenaran, itu adalah yang madmum, rasa malu yang madmum. Innallaha la yastahyi naam minal haq, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu dari kebenaran. Jadi jangan sampai kita malu dari kebenaran, dalam artian kita tidak mau mempelajari kebenaran, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mencari ilmu karena malu. Jangan. Nah, itu adalah malu yang tercela. Kemudian apa? Malu yang terpuji, yaitu rasa malu yang pada tempatnya, yang pada asalnya tabiat manusia memiliki rasa malu. Nah, itu malu yang terpuji, yaitu malu yang diletakkan pada tempatnya, yaitu rasa malu yang tidak menghalang-halangi dirinya untuk mencari ilmu, rasa malu yang tidak menghalang-halangi dirinya untuk mengamalkan amalan yang Allah Ta'ala perintahkan. Nah, karena Rasulullah bersabda, "Na'am fa innal haya' la yati illa bi khair." Sesungguhnya rasa malu itu tidak datang kecuali kebaikan. Rasa malu yang mana ini? Yaitu rasa malu yang tidak menghalang-halangi pelakunya dari kebenaran, dari al-haq. dari mencari ilmu, dari menuntut ilmu, dari mempelajari kebenaran, itu rasa malu yang terpuji. Ikhwani fillah, hafidhakumullah jami'an. Jadi yang disebutkan oleh al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah, naam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan ini sebenarnya adalah cuplikan dari hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Naam, atau naam dalam sebagian riwayat disebutkan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Naam. Tapi tidak ada masalah ya, antara keduanya tidak ada masalah. Naam. Bahwasannya keimanan itu memiliki sekitar 73 sampai 79 sekian cabang. Fa'a'la qawlu la ilaha illallah. Kemudian cabang-cabang keimanan tersebut yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, disertai dengan maknanya, disertai dengan mengimani daripada ucapan tersebut dan mengamalkan. Kemudian apa? Wa adna imatatul adhan at-tariq. Dan cabang-cabang keimanan yang paling rendah adalah menghilangkan rintangan, menghilangkan hambatan, menghilangkan gangguan dari jalan. Baik gangguan tersebut berupa sampah-sampah ataupun batu-batuan ataupun duri-durian dan semisalnya. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan rasa malu itu termasuk cabang daripada keimanan. Rasa malu yang mana? Rasa malu yang sudah kita sebutkan, itu rasa malu yang tidak menghalang-halangi pelakunya dari mencari kebenaran, dari menerima kebenaran. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah asar bahwasanya rasa malu itu naam apabila sebagai penghalang dalam cari ilmu, maka ilmu tidak akan didapatkan dengan rasa malu. Naam la yanalu al-ilm naam mustahyin wala mutakabbir. Naam, tidak akan bisa meraih ilmu orang yang apa? Yang sombong lagi pemalu. Naam, orang yang sombong lagi pemalu. Orang yang sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena dia merasa dirinya cukup, merasa dirinya tidak butuh kepada yang lainnya, merasa dirinya yang paling tinggi, merasa dirinya yang paling berilmu. Jangan, ikhwani fillah, yang seperti ini termasuk penyakit yang sangat berbahaya, yang kalau seandainya penyakit ini ada pada para penuntut ilmu, ada pada para pengajar, para asatidah atau para masyayikh dan semisalnya, bisa menghancurkan semuanya. Penyakit al-kibr, na'udzubillah. Rasulullah mengatakan bahwasannya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya masih ada sekecil biji sawi daripada kesombongan. Kemudian Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ay yakuna saubuhu hasanan wa nahu hasanah." Nah, wahai Rasulullah, di sana ada seseorang yang ingin, suka kalau sandalnya bagus, kemudian pakaiannya bagus. Namun bukan ini yang dimasukkan dengan kibir. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Adapun yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, naam bersih, tidak masalah. Itu bukan kibir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan pada kalimat hadis tersebut yang setelahnya, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Na'udzubillah. Naam, kibir itu adalah batarul haqqi, iradul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, ihtiqarun nas, merendahkan manusia. Bahwasannya kebenaran dari manapun datangnya, kebenaran harus kita benarkan. Harus kita terima, itu adalah benar. Kemudian jangan sampai kita merendahkan manusia. Mungkin suatu ketika kita keliru, dinasihati oleh orang yang lebih kecil, dinasihati oleh orang yang baru-baru belajar naam kajian salafi contohnya, jangan kita sombong, jangan kita merasa paling benar. Dalam artian jangan sampai kita merasa naam semua yang kita perbuat itu adalah benar. Terimalah naam saran, terimalah nasihat saudaramu. Apabila saudaramu menasihati dengan nasihat yang benar, nasihat yang al-haq, nasihat yang disertai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ikhwani fillah, hafidhakumullah jami'an. Inilah penyakit kibir. Berbahaya sekali. Raddul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Kemudian merendahkan manusia, menyepelekan, kamu baru anak kemarin, kamu baru belajar sebentar, kamu dan seterusnya. Na'udzubillah. Namun bagaimana adab dalam menuntut ilmu, adab dalam menyampaikan ilmu, adab dalam menimba ilmu? At-tawadhu', rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta di hadapan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidaklah seorang itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah taala akan mengangkat derajatnya. Derajat orang yang tawadhu' tersebut. Dan orang ketika belajar, semakin banyak ilmunya, seharusnya dia semakin tawadhu'. Kenapa? Dikarenakan berarti dia telah menanamkan ilmu tersebut serta mengamalkan. Naam, kalau kita jumpai ada penuntut ilmu atau kita jumpai kepada sebagian para pengajar yang misalnya sombong, merasa ilmunya paling banyak. Tidak ya ikhwah, barakallahu fikum, tidak demikian. Sebanyak-banyak ilmu yang kita miliki, sebanyak-banyak ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu masih sedikit. Itu masih sedikit. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit. Kemudian, walaupun kita sudah pintar, nah kita sudah bisa, kita sudah memiliki ilmu yang banyak, namun di atas kita masih ada yang lebih berilmu, lebih mengetahui. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, dan di atasnya setiap orang yang mengetahui itu ada yang lebih tahu lagi. Di atasnya setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Karena ilmu sangatlah banyak. Ilmu itu sangat banyak dan sangat luas, tidak mungkin diraih dalam jangka setahun, dua tahun, bahkan ribuan tahun, tidak mungkin. Sebagaimana dalam pepatah, "Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah. La walau ma rasahu alfasanah. Innaman ilmuka bahrin zakhirin fattakhidhu min kulli syai'in ahsanah." Tidak ada seorang pun yang mampu meraih ilmu semuanya. Enggak ada seorang pun yang mampu. La walau ma rasahu alfasanah, tidak pula hatta, walaupun dia duduknya 1000 tahun, bayangkan. Sangat luasnya ilmu tersebut. Kemudian apa? Hanya saja dikarenakan ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas sekali. Kemudian ambillah naam ilmu-ilmu tersebut yang paling bermanfaat. Di antara ilmu yang paling bermanfaat adalah at-tauhid. Tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, mengenal agamanya. Ikhwani fillah, hafizakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Jadi naam ini masih berkaitan masalah wal haya syu'batun min iman. Bahwasanya rasa malu itu adalah cabang daripada keimanan. Namun rasa malu yang kayak apa? Rasa malu yang tidak sampai menghalang-halangi pelakunya dari menerima kebenaran, dari mencari kebenaran. Itulah yang termasuk cabang keimanan. Adapun rasa malu yang menghalang-halangi pelakunya untuk melakukan perbuatan ketaatan, dan rasa malu yang menghalangi pelakunya dari mencari ilmu, dari menuntut ilmu, maka ini tercela. Maka ini tercela. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Naam, hadis tadi, naam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya naam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, naam beliau menyebutkan di sini, wa arkanu sittatun, dan rukun iman itu ada 6. Sebagaimana rukun Islam kita sebutkan ada 5, naam 2 persaksian, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji bagi yang mampu. Sekarang beliau menyebutkan wa arkanu sittatun, sedangkan rukun iman itu ada 6. Namun sebelumnya ikhwah barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an, kita perlu mengetahui apa itu iman. Naam, sebagaimana di dalam tingkatan yang pertama sudah kita sebutkan apa itu Islam, sudah mengenal apa itu Islam, gambarannya bagaimana, sekarang kita perlu mengenal apa itu al-iman. Al-imanu, naam, lughatan, al-iman secara bahasa adalah at-tasdiq ma'al-iqrar. At-tasdiqu ma'al-iqrar. Pembenaran yang diiringi dengan pengakuan. Pembenaran dalam hati diiringi dengan pengakuan. Naam. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian al-iman inda ahli sunnah wal jamaah, bahwasannya makna iman menurut ahli sunnah wal jamaah, yang mana ini sering kita dengar, bahkan dijumpai dalam kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah berkaitan masalah pengertian daripada al-iman. Naam, al-imanu huwa nutqun bilisan wa i'tiqadun biljanan wa amalun biljawarihi wal arkan wa yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naam, ini makna daripada al-iman. Jadi iman itu apa? Pertama, nutqun bilisan, diucapkan dengan lisan. Jangan sekedar di batin, jangan sekedar dibayangkan, tidak, diucapkan dengan lisan. La ilaha illallah. Al-imanu nutqun bil lisan. Kemudian setelah diucapkan dengan lisan apa? Wa'tiqadun bil janan, diyakini dalam hati. Bahwasannya benar-benar tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-iman nutqun bil lisan wa'tiqadun bil janan. Kemudian apa berikutnya? Wa amalun bil jawarihi wal arkan. Ikhwani fillah, ini makna daripada al-iman. Setelah diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, diiringi dengan yang ketiga, yaitu yang paling penting, dan ini termasuk salah satu syarat daripada diterimanya keimanan seseorang, adalah apa? Adalah amalun bil jawarihi wal arkan. Beramal dengan anggota badan. Kita amalkan keimanan tersebut. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah, dia harus mengamalkan pula bahwasanya dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia mengatakan la ilaha illallah, meyakini mana la ilaha illallah, namun dia beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak benar imannya. Tidak jujur dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian setelah kita melalui tahapan yang pertama, nutqun bilisan, mengucapkan dengan lisan, kemudian apa? Wa'tiqadun biljanan, meyakini dengan hati, wa'amalun biljawarihi wal'arkan, dan beramal dengan anggota badan, namun keimanan tersebut, yazidu bitta'ah, wa yanqusu bil ma'asiyah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Ikhwani fillah, hafidhakumullah jami'an, wa barakallahu fikum, ini makna daripada al-iman, nutqun bilisan, wa i'tiqadun biljanan, wa amalun biljawarihi wal arkan, wa yazidu bitta'ah, wa yanqusu bilma'siyah. Naam. Jadi kalau kita naam simpulkan, keimanan memiliki berapa? Memiliki lima naam perkara. Diucapkan dengan lisan, pertama. Yang kedua, diyakini dengan hati. Yang ketiga, diamalkan dengan anggota badan. Yang keempat, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya keimanan menurut ahlus sunnah wal jamaah itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang sangat banyak, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa izdadal ladzina amanu imana, dan orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Nah, menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Kemudian juga hadis yang kita baca tadi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u syu'batun min iman. Kalau kita perhatikan dalam hadis yang mulia ini, na'am, coba kita perhatikan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'a'laha, ucapan Rasulullah SAW, fa'a'laha, dan yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, menunjukkan bahwasannya keimanan seseorang itu bertambah. Wa adna, dan yang paling rendah adalah apa? Menghilangkan rintangan dari jalan atau gangguan dari jalan, ini berarti menunjukkan keimanan itu berkurang. Nah, berarti keimanan seseorang itu tidak stabil, tidak terus-menerus sempurna. Sebagaimana ini pendapat siapa? Pendapat orang-orang al-Murji'ah. Orang-orang al-Murji'ah yang mereka mengatakan, dan pendapat mereka, yu'akhiruna al-aman an musammal iman. Yu'akhiruna al-amal an musammal iman. Mereka mengakhirkan, mengeluarkan amalan itu daripada definisi keimanan. Jadi beriman enggak perlu beramal. Kalian berjudi, na'am, kemudian berzina, kemudian mencuri dan semisalnya, iman kalian sempurna, kata mereka ya. Iman kalian sempurna. iman kalian itu bagaikan imannya Jibril dan Mikail, kata mereka, kata orang-orang Murji'ah. Na'udzubillah. Kenapa? Karena kelompok Murji'ah ini, kelompok yang sesat ini, mereka meyakini bahwasannya keimanan seseorang tidak perlu amalan. Jadi cukup, cukup diyakini dengan hati. Cukup diucapkan saja. Diyakini, diucapkan, cukup dah. Aku mengatakan aman tu billah, selesai. Aku beriman kepada Allah Ta'ala, selesai. Enggak perlu beramal. Naam, enggak perlu sholat, enggak perlu zakat, enggak perlu haji, dan semisalnya. Naam, iman kalian sempurna, kata mereka. Namun ini pendapat yang keliru. Bahkan keimanan seseorang itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sebagaimana dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, dan di sana masih banyak dalil-dalil berkaitan masalah ini. Kalau kita simpulkan semua dalil yang menunjukkan bertambahnya keimanan seseorang, maka kita ambil pula sebaliknya. Berarti keimanan seseorang itu juga bisa berkurang. Karena bisa bertambah menunjukkan bisa berkurang. Seperti itu. Nah, ikhwani fillah, hafidhakumullah jami'an. Jadi jangan sampai keliru dalam masalah ini. Pendapat al-Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasannya, naam, amalan bukan termasuk syarat daripada keimanan, itu pendapat yang keliru. Terus bagaimana? Harus kita katakan bahwasannya keimanan itu perlu diiringi dengan amalan. Perlu diiringi dengan amalan. Naam, ikhwani fillah, hafidhakumullah jami'an. Wa barakallahu fikum. Kemudian di sana ada pendapat yang hulu, berlebih-lebihan di dalam meniadakan keimanan seseorang, yaitu pendapat khawarij. Pendapatnya orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan hukamul muslimin, yang mereka mengkafirkan kaum muslimin, yang mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin yang sah, mereka kafirkan. Na'udzubillah. Orang khawarij mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar langsung dikatakan kafir, keluar dari keimanannya, keluar dari agamanya. Berjudi, berzina, minum khamr, naam, ataupun mencuri dan semisalnya, kafir. Naam, ini menurut orang-orang khawarij. Menurut orang-orang khawarij, na'udzubillah. Jadi di sana ada kelompok-kelompok sesat yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah kelompok khawarij. Yang mereka mengkafirkan, naam, pelaku dosa besar, walaupun memiliki keimanan. Jadi pelaku dosa besar kafir, menurut khawarij. Kalau menurut sebaliknya, al-Murji'ah, na'udzubillah, Murji'ah mengatakan enggak kafir, bahkan sempurna imannya. Nah, pelaku dosa besar sempurna imannya. Kenapa? Karena yang namanya orang beriman itu enggak perlu amalan. Jadi antum mau beramal, mau sholat, zakat, puasa, berzina, berjudi, terserah. Enggak ada keterkaitan dengan iman kalian. Iman tetap sempurna. Seperti imannya Jibril dan Mikail, katanya. Kata mereka ya. Kalau Khawarij enggak? Khawarij mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar, walaupun dia beriman, mukmin, tetap dia dikatakan kafir. Karena khawarij ini, mereka menyamakan pelaku dosa besar itu seperti bilangan 10. Atau menyamakan orang yang beriman itu seperti bilangan 10. Nah, sekarang kita perhatikan. Bilangan 10, yang namanya bilangan 10 itu kalau kita hilangkan 1 atau kita kurangi 1, berapa jumlahnya? Jadi 9. Nah, jadi 10 itu kalau dihilangi 1, dikurangi 1 jadi 9. Enggak mungkin dikatakan 10 lagi. Ini kiasnya mereka, kias yang batil ya. Jadi kalau orang yang beriman itu, sekali dia berbuat dosa besar, langsung kafir. Enggak mungkin dikatakan beriman lagi. Enggak mungkin dikatakan mukmin lagi. Nah, ini menurut pendapat Khawarij, na'udzubillah. Jadi dipermisalkan seperti apa? Bilangan 10. Jadi 10 itu kalau dikurangi 1 tinggal berapa? 9. Enggak ada orang yang mengatakan itu 10. Enggak ada. Jadi orang yang beriman itu sekali berbuat dosa besar langsung kafir. Enggak ada yang mengatakan dia itu mukmin. Namun kedua-duanya ya ikhwah barakallahu fikum ikhwanana hafizakumullah jami'an, kedua-duanya adalah pendapat yang keliru, pendapat yang batil, pendapat yang sesat. Terus mana yang pendapat yang benar? Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertengahan, yaitu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Allah Ta'ala telah memuji mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Ahlus sunnah pertengahan mengatakan apa? Mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar dari kalangan mukminin apa? Kita katakan di dunia mukminun biimanih asin bima'siyatih, ai mukminun naqisul iman. Harus kita pahami seperti itu, jangan keliru. Jadi pelaku dosa besar itu apa? Dia masih dikatakan mukmin tapi apa? Berkurang keimanannya. Mukmin naqisul iman, orang mukmin tapi berkurang keimanannya. tidak kita tiadakan secara keseluruhan, tidak pula kita tetapkan secara keseluruhan. Nah, jadi pendapat yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin tidak dikatakan kafir, tidak pula dikatakan sempurna imannya, namun bagaimana mengatakan mukminun naqisul iman, orang tersebut mukmin tapi berkurang keimanannya. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, cukup sekian dulu yang ana sampaikan, insyaallah taala bermanfaat bagi diri ana pribadi dan kita semuanya biidznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.